Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Sallama tasliman katsira ma ba'd. Ternyata penukilan dari Alkitab yang dinukilkan oleh muallik di sini ada kesalahan. Makanya kemarin sulit difahami. Yang itu fa kadzalika tufriduhu fil iqamah, yang ditanyakan fil iqamah maksudnya apa? Keliru itu. Hanya fil idhofah. Fa idza adhafta ila al-hikayah, apabila engkau idhafahkan alam yang tersusun dari terkib isnadi, hadafta, engkau buang bagian yang kedua ajuznya dan kau sisakan sodernya. Seperti Abdul Qais terkib idhafi ketika dinisbahkan jadi abdi. Juga khamsata asyar, khamsawi atas misal itu. Haitsu lazimahu al-hadzf, di mana diharuskan adanya pembuangan sebagaimana diharuskan padanya pembuangan. Sebagaimana pada Abdul Qais kalau dinisbahkan kepada ya, nisbah dibuang yang keduanya. Begitu juga pada tarkib masjid. Wa dzalika qauluka fi ta'abbati syarr fi ta'abbati. Wa yadulluka 'ala dzalik, ini menunjukkan bahwasanya minal Arab, diantara orang Arab, sebagian orang Arab ada yang menjadikan mufrad. Fayaqul, sehingga mereka mengatakannya ta'abbatu akbil, dijadikan mufrad, bukan murakkab. Fayaj'alul awal mufrada, maka dijadikan yang pertama ta'abbat itu mufrad. Demikian pula mereka memufradkan idhafah, pada idhafah ini abdi. Fakazalika tufriduhu fil idhafah. Demikian bila mereka memufradkannya pada idhafah. Ya, kalau pada munadi ya abdu ya. Kemudian juga ini kadang terjadi kekeliruan penukilan, kadang kurang juga. Yang kemarin kebetulan yang ditanyakan semua ya, yang muskil itu. Di antara ba'is yang mendorong didatakannya al-ikhtisas tiga diantaranya al-fakhr. Contohnya alayya ayyuhal karimu yu'tamad, harusnya ya'tamidu al-faqiru. Sehingga kemarin juga ada syikal ya, dijadikan alayya ayyuhal fa'il dalam kekuatan diri dahulukan. Ternyata di tempat yang lain seperti di dalam Hasyiyah ibn Hamdun dan juga yang lainnya, Hasyiyah ibn Hisham juga, situ disebutkan ya'tamidul faqir atau ya'tamidul muhtaju. Sehingga aku tambahkan aja itu. Alayya ayyuhal karima ya'tamidul faqir gitu. Atau ya'tamidu al-muhtaju. Kalau di situ yu'tamadu saja sehingga repot ya i'rabnya. Kemudian yang kemarin juga penakdiran fi'ilnya bisa akhussu, bisa aqsidu, bisa a'ni. Kalau si bawai menakdirkannya a'ni untuk ana dhamir mutakallim. Bisa aqsidu, bisa akhussu, bisa a'ni. Dhamirnya anak ya. Adapun kemarin yang dijelaskan harus sama antara makhsus dengan yang sebelumnya. Maksudnya makhsus dengan dhamir yang sebelumnya. Seperti bika Allah, Allah dengan kaf ya. Dekat ya, maknanya sama. Bukan dengan melihat kepada yang mudmar pada fi'il yang dibuang. Dan di situ menghususkan dirinya sendiri ya, seperti pada dikatakan alayya ayyuhal karima ya'tamidul faqir, hanya kepadaku. Maksudnya al-karim ya, orang yang mulia, aku orang yang mulia gitu. Ya'tamidu al-faqir. Jadi yang dimaukan dirinya sendiri. Itu yang pertama, atau dirinya dan bersamanya ada yang lain. Yang sudah dilewatkan itu. Ya, sebelum dilanjut ada yang bertanya kan? Ya, lanjut ya. Kemudian masih pembahasan tentang at-tahdzir wal ighra. At-tahdzir wal ighra. Sebelumnya kita baca dulu ya. Belum masuk ya tahdzir wal ighra ya. Sudah. Iyyaka wasyarr, belum ya. Oh, ikhtisas ya. kemarin tuh. Sekarang berarti masuk ya pembahasan at-tahdzir ya. Ikhtisar sudah selesai belum? Sudah. Ya, untuk pertemuan sekarang ini pembahasan at-tahdzir sajalah. At-tahdzir wal ighra. At-tahdzir wal ighra. At-tahdzir wal ighra. Di situ disebutkan mana ada. Ada di sana banyak ungkapan menjelaskan tentang makna tahdzir, tapi agak jauh. Sebagian mendefinisikannya tahdzir al-mukhatab ala amrin makruh liyajtanibah. Di sini juga sama ada kok, kalau enggak tertulis enggak apa-apa, cuma bahasa sedikit berbeda. Tahdzir al-mukhatabi ala amrin makruhin liyajtanibah. Memperingatkan orang yang diajak bicara atas sesuatu yang tidak disukai agar ia menjauhinya. Nah, kalau al-ighra sebaliknya, hasil mukhatab ala amrin mahmud liyaf'alah. Hasil mukhatab memberikan dorongan, motivasi kepada orang yang diajak bicara atas satu perkara yang terpuji agar dia melakukannya. Ya, hasu al-mukhatabi ala amrin mahmud liyaf'alah. Tahdzir, antum maksudnya hadzara yuhadziru, tahdzir. Aghra yughri, ighra, fa aghrayna bainahumul adawah wal baghdha'. Kata an-Nadhim rahimahullah, iyyaka wa syarra wa nahwahu nasab, muhadzirun bima istitaruhu wajab. ودون عطف ذلئ إن ينسب وما سواه ستر فعله لن يلزم إلا مع العطف أو التكرار كالضيغم الضيغم يا ذا السار. إياك والشر ونحوه نصب محذر. أصلنا نصب محذر إياك والشر ونحوه. إذا muhadzir, orang seorang yang memberikan peringatan, menasabkan iyyaka wasyarra dan yang semisalnya, bima istitaruhu wajib, dengan amil yang wajib mustatir, dengan amil yang wajib mustatir. Waduna atfin dha li'yansub, waduna atfin dha li'yansub, duna dharf muta'alliq li'unsub. Ya. Maksudnya za zali iya unsub duna atfin gitu. Selain ataf za hukum yang telah disebutkan wajibnya mengidmar amil li iya unsub, bagi iya juga unsub, sandarkanlah. Sini beliau menyebutkan dua tempat di mana amilnya at-tahdzir wajib dibuang. Ya. Iyyaka wa syarra wa nahwahu nasab muhadzir. Muhadzir seorang yang memberikan peringatan menasabkan iyyaka wa syarra. Ya. Bima sitarhu wajib, dengan amil yang wajib mustatir. Waduna atfin, dan tanpa pengatofan. Zah hukum ini pun pengidmaran amil secara wajib. Li iya unsub, bagi iya sandarkanlah. Paham ini maksudnya kira-kira? Jadi wajib membuang amil dari tahdzir ketika dia ma'atof dan ketika dia duna atfin. Ketika tahdzirnya dengan iya. Ya. Dan duna itu rabi hal. Kata Al-Hubari, duna itu hal. Min iya. Itu salah satu i'rabnya. Atau boleh juga tadi yang disebutkan, muta'alliq bin sub. Boleh hal. Waduna atfin. Dalam keadaan tanpa pengatofan, hukum ini sandarkanlah kepada iya. Gitu. hukum ini maksudnya tadi wajibnya mengidmar amil. Ya. Jadi takdir, takdirnya iyyaka uhadzir gitu. Takdir dari iyyaka asyar, iyyaka wasyar adalah ini misal ini takdirnya ambilnya iyyaka uhadzir. Iyyaka uhadzir wasyar. Diakhirkan fiilnya, fiil tahdirnya ya. Dari maf'ulnya. Iyyaka uhadzir wasyar. Wa inna ma akharna al-fi'la, hanyalah kami akhirkan penakdiran fi'ilnya al-muqaddar tadi, li'annahu law taqaddama, karena seandainya fi'ilnya ditakdirkan mendahului maf'ulnya uhadzir iyyaka, latasala bih, maka niscaya dhamirnya menjadi mutasil. Ya, latasala bih iyyaka, jadinya uhadziruka jadinya, ya kan? Wa sara uhadziruka asyar. Ya. Nah, ini ada kelazimannya tidak bagus. Fayalzamu ta'addi fi'il al-mudmar, ini melazimi muta'addinya fi'il yang mudmar yang muttasil kepada dhamirnya fayalzamu ta'addi fi'il al-mudmar al-muttasil ila dhamirihi al-muttasil wa dhalika khas bi'af'ali al-qulub wa ma'ulhiqa bih. Yang seperti itu khusus bagi afan al-qulub dan yang dimulhakkan dengannya. Saya ulang ya. Jadi tahdir, takdir dari ucapan dari contoh tadi iyyaka wasyar, yakni iyyaka uhadzir wasyar. Wa inna ma akharna al-fi'la atau al-hudhari, wa inna ma akharna al-fi'la, hanyalah kami akhirkan fi'ilnya al-muqaddar yang ditakdirkan, li'annahu law taqaddam, karena seandainya fi'ilnya didahulukan, latasala bi iyyaka, niscaya akan bersambung dengan fi'il tersebut iyyaka. Wa sara, sehingga jadilah uhadziruka asyarr. Nah, ini kelazimannya fayalzamu ta'addi fi'il al-mudmar. Ini saya tambahkan yang lain ini fayalzamu. Fayalzamu ta'addi fi'il al-mudmar, dan ini melazimi muta'addinya fi'il yang diidmarkan al-muttasil ila dhamirihi, yang bersambung dengan dhamirnya al-muttasil. Ya. Yang muttasil fa'ilzamu ta'addi fi'il al-mudmar al-muttasil ila dhamirihi al-muttasil. Ini mengharuskan muta'addinya fi'il yang mudmar yang muttasil kepada dhamirnya yang muttasil. Wa dhalika khas, seperti khusus bi af'alil qulub, pada af'alil qulub. Wa ma'ulhiqa biha, intinya dimulhakkan dengannya. Alhamdulillah di sini fi'ilnya ditakdirkan setelah iya gitu aja. Jangan sebelum iya. Agar tidak melazimi ittisal. Dan juga melazimi sesuatu yang mahdzur, yaitu disambungnya fi'il dengan dhamir muttasil dalam keadaan dia mudmar. Dan itu tidak boleh khusus, bolehnya pada afalul qulub. Iyyaka wa syarr wa nahwahu, wa nahwahu nahwa, yaitu ma'atuf kepada iyyaka wa syarr, iyyaka. Karena mahalnya nasab. Iyyaka wa syarr wa nahwahu nasab muhadzirun bima istitaruhu wajib wa duna 'atin dhali'iyan sub. Selesai. Berikutnya bahasan yang berbeda, wa masiwahu satru fi'lihi lan yalzama. Adapun selainnya, selain yang diatofkan dan selain yang tanpa atof tapi tahzirnya dengan lafaz iya, satu fi' satru fi'lihi lan yalzama, menyembunyikan fi'ilnya tidak mesti, boleh disembunyikan, boleh ditampakkan, illa ma'al 'athfi aw takrar, kecuali kalau diatofkan atau diulang. Ya. Kadhayghama dhayghama ya dhasari, seperti contoh adhayghama adhayghama ya dhasari, aku peringatkan, ya, aku peringatkan ataupun hati-hatilah, ihdhar Ad-dhigham, singa-singa. Ya dasari, wahai orang yang berjalan di malam hari. Ya, kita baca syarahnya nanti insyaallah semakin jelas. Kemudian sebelum itu illa ma'al atfi, ya kecuali bersama ataf, itu dikhususkan huruf atafnya wawu saja. Ai bil wawi khassah. Bil wawi khassah. Ya, nanti insyaallah kita ini lagi. At-tahdhiru tanbihul mukhatabi ala amrin yajibul ihtirazu min. Tahdhir adalah memperingatkan orang yang diajak bicara atas satu perkara yang wajib seseorang berhati-hati dan berjaga-jaga darinya, menjauh darinya. Fa in kana bi iyyaka, kalau tahdhirnya dengan lafaz iyyaka, wa akhawatihi, dan teman-temannya, iyyaki, iyyakuma, tergantung mukhatabnya, iyyakum, iyyakuna, wajaba idmaru an-nasib, maka wajib untuk menyembunyikan amil yang menasabkannya. Ya. Sawa'un wujida 'athfun am la, sama saja apakah didapati pengatofan kepada iyyak atau tidak, mutlaklah. Kalau tahdzirnya dengan iyyak, harus amilnya disembunyikan. Disebutkan dalam catatan kaki nomor 4. Bisabab kauni tahdzir bi iyyak wa akhawati akthar min at-tahdzir bi ghairi, ju'ila badalan min at-talaffuz bil fi'li ihdhar. ولا يجمع بينه وبين الفعل لأنه لا يجمع بين العوض والمعوض عنه. Karena sebabnya peringatan dengan iyak dan teman-temannya, cabang-cabangnya, itu lebih banyak dari peringatan dengan menggunakan selainnya. Ataupun karena sebab peringatan dengan iyak dan teman-temannya lebih banyak ya, daripada peringatan dengan selain iyak, maka ju'ila badalan, iyaka dijadikan sebagai badal pengganti dari pelafazan fi'ilnya, yaitu ihdar, cukup dengan iyak. Wala yujma' bainahu wa bainal fi'il, tidak boleh dikumpulkan antara iyak dengan fi'ilnya ihdar. Li'annahu la yujma' bainal 'iwad wal mu'awad 'an, karena tidak boleh dikumpulkan antara pengganti yaitu iyak dengan yang digantinya yaitu fi'ilnya ihdar. Ya. Contoh di sini sawa'un, sebelum itu ya, sawa'un wujida 'athfun am la, kalau bersama iyak tahdzirnya maka wajib dibuang amilnya, sama saja apakah ya wujida 'athfun am la, didapati atofnya ataupun tidak. I'rabnya bagaimana sawa'un? Khabar muqaddam. Mana mubtadanya? Ya, karena di situ ada hamzah taswiyah yang mahdhuf. Sawa'un awujida aslinya ya. Sawa'un awujida 'athfun am la. Gitu. Jadi sawa'un khabar muqaddam, mubtadanya ditakwil. Ya, dari hamzah taswiyah. Aslinya sawa'un awujida 'athfun am la. Nah, itu kayak gitu ya Arabnya. Famithaluhu ma'al atuf, contoh iyak bersama atuf iyaka wa syarra, iyaka wa syarra. Fa iyaka, maka iyaka mansub bi fi'lin mudmarin wujuban, iyaka dinasubkan dengan fi'il yang mudmar secara wajib, takdirnya iyaka uhadzir, iyaka uhadzir. Famithaluhu biduni al-atuf, contohnya biduni atuf iyaka an taf'ala kaza, hati-hati engkau dari perbuat seperti ini, seperti ini. Demikian dan demikian. Nanti insyaAllah masalah i'rabnya akan nyusul. Ya, ini takdirnya iyaka min antaf'ala kaza. Iyaka min antaf'ala kaza. Dan pengatofan, tahdzir dengan pengatofan dengan wawu, itu bisa yu'tafu mahdhu muhadzaran ala muhadzarin, yu'tafu muhadzaran yu'tafu muhadzaran ala muhadzarin kaya kaiyaka wa zaidan an taf'ala kaza wa kaza, hati-hati kamu dan Zaid dari berbuat ini dan itu. Di situ diatofkan muhadzar Zaid, kan diperingatkan kepada muhadzar iyaka, iya kan? Jadi ada istilah muhadzar, yang pertama muhadzar orang yang ditahzir, yang diperingatkan. Kalau muhadzar minhu, yang darinya seseorang diperingatkan. Iyaka misalkan wal asad, iyakanya muhadzar, asadnya muhadzar minhu. Pengatofan itu yang pertama bisa bentuknya pengatofan muhadzar kepada muhadzar. Contohnya iyaka wa zaidan antaf ala, misalkan hati-hati kamu dan Zaid. Di sini Zaid muhadzar, diatofkan kepada iyaka muhadzar juga. Ya. Au muhadzaran minhu ala mislih, atau pengatofan muhadzar minhu kepada yang semisalnya. Pengatofan apa? Muhadzar minhu ala mislih. Pengatofan muhadzar minhu kepada muhadzar minhu. Contohnya naqatallahi wa suqiyaha. Naqatallahi wa suqiyaha. Wa suqiyaha muhadzar minhu. Sesuatu yang ditahdir, peringatkan darinya, diatofkan kepada naqatallah. Maknanya utrukuha. Utrukuha, biarkan unta-unta tersebut. Wasuqiyaha, bersama minumannya. Ya, itu muhadzar minhu kan? Utrukuha. Ya, muhadzarnya yang disebutkan, muhadzarnya itu mereka, kaumnya Nabi apa? Soleh ya. Fala tamna'uha anha, jangan kau halangi unta-unta tersebut dari air minumnya. Itu apa? Apa muhadzar minhu ala muhadzar minhu. Paham ya? Ya. Yang muhadzarnya mana tidak disebutkan ya? Mereka kaumnya Nabi Saleh itu ditahdir. Awas kalian, jangan ya kalian dekati apa? Unta dan juga air minumnya. Biarkan, maksudnya unta tersebut minum. Jangan dihalangi. Au muhadzaran minhu ala muhadzarin. Kadang pengatofannya bentuknya muhadzar minhu kepada muhadzar. Muhadzar minhu kepada muhadzar. Berarti ma'tufnya muhadzar. Ma'tuf min alaihi muhadzar. Ma'tufnya muhadzar minhu. Seperti ra'saka. Ra'saka wa saifa. Ra'saka wa saifa. Muhadzarnya mana? Ra'saka kan? Atau muhadzar minhunya mana dulu? Saif. Diatofkan kepada ra'sak. Ra'sak muhadzar kan? Awas kepalamu. Iya, wa saif. Terkena apa? Pedang nanti insyaallah. I'rabnya ada pada bahasanya. Contoh lain iyyaka wa syarr. Iyyaka wa syarr di situ. Asyar muhadzar minhu, diatofkan kepada iyaka muhadzar. Satru al-amil fil jami' wajib. Penyembunyian amil pada semua contoh-contoh ini yang diatofkan itu wajib. Kama syamilahu itlaqul musannif, sebagaimana dicakupi oleh pemutlakan musannif. Ya. Ya. Itu pengatofan ya. Kita lihat contoh nomor satu, catatannya nomor satu ya. Iyyaka min anta fa'ala kadza. Iyyaka min anta fa'ala kadza. Disebutkan di sini wa suwaru tahdzir bimajmu'iha thamanin. Thamanun. Wa suwaru at-tahdzir thamanin apa thamanun? Thamanin ya. Wa suwaru dengan apa? I'rabnya, dhammahnya, muqaddarah ya, 'ala al-ya al-mahdhufah. Wa suwaru at-tahdzir, gambaran-gambaran tahdzir semuanya ada 8. Yang pertama nih, iyyaka wal kadziba bil ataf, dengan ataf iyyaka wal kadziba. Kemudian surah yang kedua, iyyaka minal kadzib, dengan jar. Yang berikutnya, iyyaka al kadziba bidunihima, tanpa ataf, tanpa jar. Yang keempat, iyyaka an takdziba bil masdar al muawwal. Ya, berapa sudah itu? 4. Wa tuakkadu iyyak bimithliha fi kullin min as-suwaril arba'ah as-sabiqah. Kemudian ditaukid iyyaka dengan semisalnya, diulang pada semua suara yang 4 tadi. Berarti jadi 8 kan? Nah, itu jadi 8 tadi. Iyyaka iyyaka wal kadzib. Iyyaka iyyaka min al-kadzib. Iyyaka iyyaka al-kadzib. Iyyaka iyyaka an takdzib. Nah, jadi berapa? 8. Ya, bagaimana ya Rabbnya? Saya bacakan dari Al-Muradi dulu, kalau kurang jelas saya bacakan lagi dari Syekh Muhammad Muhyiddin dalam syarahnya Ainu Isyam. Kata Al-Muradi rahimahullah, ikhtalafa fi i'rabi ma ba'dal waw. Mereka berselisih ahli nahu terkait dengan bagaimana mengi'rab isim yang datang setelah wawu. Kalau yang setelah wawunya bisa kan dengan fi'il ya mahdhuf. Ya, yang setelah wawunya itu mansub atau majrur, i'rabnya bagaimana? Nanti saya ada. Qila, ada yang mengatakan qila ma'tuf 'ala iyyaka wat-taqdir, ada yang mengatakan yang setelahnya yang diatofkan ya, contohnya tadi iyyaka wal kadzib ya. Ini ada khilaf, i'rabnya al kadzib itu bagaimana? Pendapat yang pertama ma'tuf 'ala iyyaka, dia iyyaka wal kadzib, al kadzib diatofkan kepada iyyaka. Wat-taqdir, maka takdirnya adalah ittaqi nafsak an tadnuwa min asyarr wa syarra an yadnuwa minka. Takdirnya ittaqi nafsak, jaga dirimu, jauhkanlah dirimu, an tadnuwa min asyarr, dari mendekati kejelekan, wa syarra, dan kejelekan, an tadnuwa minka, dari mendekatimu. Ayat ittaqi nafsak an tadnuwa min asyarr wa syarra anta dunwa minka, di balik itu. Paham ini? Berak terus mon. Hadza madhhabu katsirin minhum. Hadza madhhabu katsir minhum, di antaranya As-Sirafi wa ikhtarahu Ibnu Usfur. Pokoknya antum kalau dapat pengatofan seperti ini, i'rabnya ya kayak gitu. Menurut pendapat kebanyakan mereka ma'tuf gitu. Takdirnya apa? Seperti ini dikiaskan aja. Ya. Ittaqi nafsaka an tadnuwa min asyarri wa syarru an yadnuwa minka, gitu loh. Hati-hati, jaga dirimu dari mendekati kejelekan dan kejelekan mendekati dirimu. Ya. Apa yang misalnya ini contoh? Selain iyyaka wal kadzib, iyyaka wal kadzib tadi kan. Bagaimana berarti takdirnya iya ittaqi nafsaka an tadnuwa minal kadzib, ya kawal kadziba an yadnuwa minka, gitu. Udah kayak gitu aja dikiaskan. Apalagi iyyaka wa sudah syar tadi. Apa yang sering kita dengar? Iyyaka wal apa? Wasyuh, ya ada yang sering dengar dalam hadis iyyaka wasyuh ya. Takdirnya berarti ittaqi nafsaka an tadnuwa minasyuh wa syuhha an yadnuwa minka, itu aja sudah ya. Kalau anu i'rab setelah wawunya ma'tuf kepada yang sebelumnya. Ada pendapat yang kedua yaitu Ibnu Thahir dan Ibnu Kharuf ila anna tsani, bahwasanya yang kedua mansubun bi fi'lin akhar, dinasabkan dengan fi'il yang lain, mudmar, mudmarin. Ila anna thani mansubun bi fi'lin akhar man mudmarin fahuwa indahuma min qibali atfil jumal. Maka di sisi keduanya contoh iyyaka wasyarr iyyaka wal kadzib itu masuk pada atfil jumal, pengatofan jumlah kepada jumlah. Karena ditakdirkan fi'il untuk yang kedua, berarti jumlah kan fi'liyah diatofkan kepada jumlah fi'liyah. Adapun yang sebelumnya satu jumlah karena pengatofannya mufrad kepada mufrad gitu. Ya. Ini waqtara fi syarh at-tasyil madhaban titik-titik. Berarti apa takdirnya? Iyyaka wal kadzib ittaqi. Apa? Ha, ijtanib misalkan, bisa juga ijtanib. Nafsaka wa wahdhar al kadzib misalkan, wahdhar al kadzib ditakdirkan. Wahdhiruka atau satunya wahdhar gitu. Wahdhiruka wahdhar al kadzib. Kemudian yang ketiga dan dipilih ini oleh Ibn Malik dalam syarah At-Tashil. Ini sepertinya yang dikuatkan oleh Al-Muradi. Nanti. Bagaimana pendapat yang ketiga? Wa huwa anna tsani ma'tufun 'atfa mufradin. Itu bahasa yang kedua, iya ke syar asyarnya berarti ma'tufun 'atfa mufradin, diatofkan dalam bentuk pengatofan mufrad. Tapi la 'ala taqdiril awal, tidak seperti penakdiran yang pertama tadi. Sama dengan pendapat yang pertama dari sisi atfil mufrad al mufrad, cuma penakdirannya beda gitu loh. Bala ala takdir, bahkan di atas penakdiran ittaqi talaqiya nafsika, ittaqi talaqiya nafsika wasyarr, jauhi perjumpaan dirimu dengan kejelekan. Tuh takdirnya aja beda, ittaqi talaqi gitu loh maksudnya. Ittaqi talaqi yang maksudnya ittaqi semisalnya juga janib niat ibtaid. Fahudhifal mudhaf, maka dibuanglah mudhafnya, yaitu apa? Talaqi ya. Wa uqimal mudhaf ilai muqamah, kemudian mudhaf ilai diposisikan pada posisinya. Berarti ittaqi nafsaka kan wasyarr, kemudian dibuang nafsnya, dibuang, dicukupkan dengan dhamirnya, sehingga iyyaka menjadi munfasil dhamirnya kan, nafsaka dibuang nafasnya, maka infasola ya, menjadi munfasil setelah sebelumnya muttasil, jadi iyyaka wasyarra gitu. Mansub karena dia diposisikan pada posisi talaqi yang mansub, talaqinya dibuang, setelah talaqi dibuang nafsa yang mansub, kemudian nafsa dibuang, berarti kafnya menjadi munfasil dan mansub, asyarnya karena diatofkan kepada dhamir kaf yang mansub ikut mansub. Ya. Qala, kata Ibn Malik, wala syakka fi anna hadza aqallu takallufan fa kana aula. Wala syakka, dan tidak ragu bahwasanya ini yang ketiga ini aqallu takallufan, paling sedikit takallufnya, fa kana aula, sehingga lebih utama untuk dipilih. Silakan itu. Atau mau enaknya mana tuh? Kalau dah antum dapati seperti itu, irmi seperti ini. Ittaqi talaqi nafsaka wa syarra fa hudhifa al mudhaf wa uqima al mudhaf ilayhi muqamah. Ya, cuma kurang penjelasan tadi. Setelah itu nafsnya juga dibuang juga. Disebutkan dalam kitab yang lain, dibuang nafsnya, dicukupkan dengan dhamir kaf, kemudian menjadi mansub dan munfasil. Sekarang bagaimana kalau tidak diatofkan ya? Tidak diatofkan, tidak pula berulang. Iyanya. Contoh, iyyaka minal asad. Ah ini, yang kedua berarti kan? Iyyaka minal asad. I'rabnya bagaimana? Kalau tadi kan iyyaka wal kadzib sudah ya. Sekarang iyyaka minal asad. I'rabnya bagaimana? Wakhtalafa, nah lagi ikhtilaf lagi. Wakhtulifa fi tahqiqil amil. Diperselisihkan tentang kepastian amilnya. Fi tahqiqil amil. Faqala al-jumhur. Ah, al-jumhur sudah. Berkata jumhur ahli nahu. Amiluhu fi'lun muta'addin li wahidin. amil semisal, contoh iyyaka minal kadzib, iyyaka minasyarr. Amilnya kata jumhur fi'lun muta'addin li wahidin, fi'il yang muta'addi kepada satu maf'ul. Wal asl, aslinya ba'id nafsaka minal asadi. Kan enak tuh. Ba'id nafsaka minal asadi. Dibuang amilnya ba'id, kemudian jadilah nafsaka minal asad, kemudian dibuang nafsnya jadi iyyaka minal asad. Thumma hudhifa ba'id wa fa'iluhu al-mustatir fihi fa sara nafsaka. Ya minal asad wa hudhifa al-mudhaf itu nafs fa anfasala ad-dhamir. Kau sudah ditulis itu paham kan? Ya. Wantasoba itu wantasoba fa sara iyyaka minal asad. Fa iyyaka mansub bi ba'id mahdhufan. Wa min al-asad i'ramnya bagaimana? Muta'alliq bi dzalikal mahdhuf, berkaitan dengan amil yang mahdhuf itu. Jadi iyyaka i'ramnya bagaimana? Dhamir munfasil mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi fi'lin mahdhuf, kafnya lil khitab min al-asad jar majrur muta'alliq bi fi'lin mahdhuf. Ya sudah gitu. Pendapat yang kedua, waqila amiluhu fi'lun muta'addin. Ada yang mengatakan bahwasanya amilnya fi'il yang muta'addi. Kalau lithnain kepada dua, maf'ul. Kalau tadi yang pertama apa? Amilnya fi'il yang muta'addi kepada satu, maf'ul. Pendapat siapa itu? Jumhur. Yang kedua, katanya amilnya fi'il yang muta'addi kepada dua, maf'ul. Contoh semisal tadi, iyyaka minal kadzib. Amilnya ditakdirkan fi'il yang muta'addi kepada dua, maf'ul. Takdirnya, uhadziruka minal asadi. Uhadziruka minal asadi. Kafnya maf'ul bi yang pertama berarti ya. Minal asadi menduduki posisi maf'ul bi yang kedua. Uhadziruka minal asadi. Aku peringatkan engkau dari bahaya asad. Qalahu Ibnu Nazim. Ini diucapkan oleh Ibnu Nazim. Kemudian. Fanahu maka. Titik ya. Fanahu iyyaka al-asada. Ya, langsung. Iyyaka al-kadziba kan? Ada kaitannya. Maka contoh iyyaka al-asada. Tadi kan suar yang keberapa ini? Tiga. Maka contoh iyyaka al-asada. Jauhilah olehmu al-asad. Hati-hati kamu dari asad. Bihadzi min wa nasbil asad. Dengan membuang min dan menasobkan asad. Bihadzi min wa nasbi al-asad mumtani'un. Mumtani'un ala taqdiril awal. Mumtani'un ala taqdiril awal. Maka contoh iyyaka al-asad bentuk tahdzir yang ketiga ini tanpa disebutkan huruf ataf, tanpa disebutkan huruf jar, iyyaka al-asada langsung dengan membuang min dan menasubkan asad mumtani' ala taqdiril awal, terhalang kalau ditakdirkan sesuai dengan penakdiran jumhur yang pertama tadi. Bagaimana penakdiran jumhur? Iya, bahwasanya ditakdirkan di situ amil yang butuh kepada satu maf'ul. Sedangkan di sini mansub dua, iyyaka al-asad. Tuh. Nah, cocok gitu diterapkan. Kalau contoh seperti ini. Penakdiran yang pertama tadi yang bisa tepat ditakdirkan pada iyyaka minal kadzib tadi, iyyaka minal asad. Wa huwa qaulul jumhur, itu qaulul jumhur penakdiran yang pertama. Ini tidak cocok diterapkan untuk yang semisal tahdzir iyyaka al-asada. Adapun kalau semisal iya kriminal kadzdziba pas. Iya. Yeah. Paham? Bi hadzi lima yalzamu alaihi. Kenapa tidak cocok, tidak pas kalau diterapkan nakdirannya jumhur pada contoh yang demikian iya kal kadzdzib. Lima yalzamu alaihi min hadzfin. Min hadzimin. Afan keliru. Karena tempat sempit tulisannya jadi kecil, repot. Lima yalzamu alaihi min hadzi min, karena itu melazimi pembuangan min wa nasbil majrur dan penasoban isim yang majrur. Iya kan? Kata tadi kan janib. Wah, berarti janib untuk iyaka, janib nafsaka tadi kan. Kemudian al-kadzibnya berarti bagaimana di situ? Ada penakdiran min. Iya kan? Dan menasabkan yang majrur. Iya, menasabkan yang majrur. Ulangi yalzamu alaihi, karena ini melazimi pembuangan min. Berarti ada pembuangan min dong kalau ditakdirkan dengan penakdiran jumhur tadi. Iya. Wa nasbil majrur, dan menasabkannya majrur. Nasabkan wa asli be majrur, menasabkan itu. Wa huwa ghairu muttarid, dan ini tidak bisa dikiaskan, tidak muttarid. Illa, jadi pembuangan huruf jar itu ghairu muttarid illa ma'an wa anna. Sudah lewat ini kan? Illa ma'an wa anna wa kai, kecuali bersamaan wa an wa kai, maka pembuangan huruf jar di situ muttarid. Naqlan wa fi anna wa an yattaridu. Ya itu kan. Ha itu. Fala yalzamu alayhi min hafi min wa nasbi al majrur wa huwa ghairu muttarid illa ma an wa anna wa kai kama taqaddam. Wa jaizun ala taqdiri tsani. Bisa diterapkan ini contoh iyyaka al kadzib di atas penakdiran yang kedua, penakdirannya Ibnu An-Nazim, anak Ibnu Malik. Kenapa demikian? Apa penakdirannya anak Ibnu Malik? Fiilnya uhadzir. Uhadzir. Karena uhadzir yata'adda ila tsnain. Karena uhadzir butuh kepada dua maf'ul. Min ghairi wasithah, tanpa butuh kepada perantara. Contoh dalam ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yuhadzirukumullahu nafsah." Ini yuhadzir butuh dua maf'ul, kaf maf'ul yang pertama, nafsah yang kedua, sehingga pas. Sehingga i'rabnya tadi iyyaka al-kadziba inda Ibn Nazim, iyyaka maf'ul bi yang pertama, al-kadziba maf'ul bi tsani yang kedua. Ya. Ada bedanya kalam di atas penakdirannya jumhur dan Ibn Nazim. Kalau di atas penakdirannya jumhur, maka kalamnya insya'i. Karena jumhur menakdirkan apa? Ba'id. Bentuknya bentuk apa? Amr. Iya kan? Ba'id. Jauhilah insya' kan? Adapun di atas takdirannya Ibn Nazim, apa takdirannya beliau? Uhadzir fil mudhari. Khabari kalamnya. Khabar bentuknya. Nah, sekarang iyyaka an takrib. Bagaimana? Ya, sudah semua kan tadi yang pertama kan? Wala khilafa fi jawazi iyyaka an taf'al 'ala taqdiraini. Tidak ada khilaf pada bolehnya contoh iyyaka an taf'ala, iyyaka an takdziba, iyyaka apalagi an ta'siya Allah dan semisalnya, tidak diperselisihkan fi jawabi iyyaka an taf'ala dan semisalnya 'ala taqdiraini, untuk diterapkan di atas dua penakdiran, penakdirannya jumhur atau penakdirannya siapa? Hah? Ibnu An-Nazim. Insyaallah bisa menjawab kan? Enggak usah diteraskan lagi nih, bisa menjawab kan? Kalau penakdirannya jumhur ada min, bisa enggak? Iyyaka an taf'ala in iyyaka an takdziba, bisa enggak? Bisa. Iyyaka min. Kenapa? Karena pembuangan huruf jar bersamaan muttarid. Iya kan? Sudah lewat kan? Atau di atas penakdirannya Ibn Nazim, maka iyyaka maful bi yang pertama, kemudian antaf ala masdar muawwal dari an yang setelahnya maful bi yang kedua. Tidak ada mani' di sini. Ya. Adapun kalau tadi iyyaka al-kadziba ada mani'. Di situ buang ada pembuangan min. Enggak bisa pembuangan min. Ya. Ghair muttarid pada selain an, anna dan kai. Ya, saya suka tulis ya kalau di kitabnya tasrih atau tasrih panjang, cuma sudah difahami kan, sudah tulis lagi. Bagaimana penjelasannya? Boleh ini di atas takdir, Anda sudah paham. Insyaallah ya. Sekarang sudah bisa kan i'rabnya iyyaka wal kadziba? Bagaimana iyyaka wal kadziba? Iyyaka ma apa? Dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi li fi'lin mahdhuf wujuban. Kaf lil khitab. Wawu harfu afin. Al-kadzibanya antum pilih yang mana? Pendapat yang ketiga berarti al-kadzibah ma'tuf ala iyak. Ya, mansub alamat nasbi al-fathah adh-dhahirah ala akhirih. Takdirnya apa? Ittaqi talaqi nafsika wal kadzib gitu. Atau kalau antum pilih pendapat yang pertama, berarti ittaqi nafsaka antadnuwa al-kadziba wal kadziba antadnuwa anyadnuwa ya minka. Ya. Atau antum pilih penafsiran yang kedua, pendapat yang kedua. Ya. Bisa juga janib nafsaka wahdhar al-kadzib, ya bisa. Kemudian contoh yang kedua, iyyaka minal kadzib. I'rabnya mudah kan? Iyyaka dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahall nasbin maf'ul bihi li fi'l mahdhuf wujuban. Ada ijanya mesti wujuban ya. Wujuban. Kafnya lil khitab saja. Minal kadzib al-jar wal majrur muta'alliq bi fi'l mahdhuf. Takdirnya apa? Apa? Takdirnya apa? Ihdhar bisa. Ya. Apa semisal janib? Ya makna dengan itu. Iyyaka al-kadzib. Mi'rabnya bagaimana? Yang paling bagus itunya. Iyyaka dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin, apa? Maf'ulun bih awwal li fi'lin mahdhuf kaf lil khitab al-kadziba maf'ulun bih tsanin fi'lin mahdhuf mansub. Takdirnya apa? Uhadzir nafsaka al-kadziba gitu. Aku peringatkan dirimu dari bahaya al-kadzib. Uhadzir butuh kepada dua maf'ul. Iyyaka an takdzib boleh dengan dua sisi i'rab. Iya kan? Kalau kita ambil sisi i'rabnya jumhur, iyyaka dhamir munfasil mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih li fi'lin mahdhuf. Takdiru apa? Wujuban itu ba'id. Fi'il amr jumhur, ba'id. Iya. Ya kalau kita pakai jumhur juga iya kemenal kata ini baik bisa atau ihtar juga bisa. Bentuknya fil amr. Ya. Kemudian kaf lil khitab ya. Antakziba. Antakziba an masar. Ada jika kalau di Irab syarat itu boleh. An harfu masarin wa siqbalin wa nasbin takziba fi'ilin mudare mansub bi an wa alamatu nasbi al-fatha beru ala akhiri wa fa'id wa min musatari fihi wujuban tadi anta al-masr al-awwal min an wa ma ba'da fi mahalli jarrin bi min ya al-mahdhufah itu ya kalau merujukkan wal jar wal majrur ta'alli bi fi'lin mahdhuf itu coba bisa ya sudah jelas tidak ada juga yang susun itu. Penjelasan dari Syekh Muhammad Muhyiddin juga ada. Cepat juga, enggak apa-apa tuh. Biar mantep. Sudah paham, diulang lagi kan. Atau enggak usah. Yang enggak paham. Baca Arabnya aja ya. Terjemahkan diri. I'lam awalan anna nuhata. Ya kan sudah. Secara umum kan sudah disampaikan tadi. I'lam awalan. Syekh Muhammad Muhyiddin. Pada catatan kaki. Dari syarah Ibn Hisham Abdul Masalik. I'lam awalan anna nuhata yakhtalifuna fi nahwi qawlika iyyaka al-asada. Ah, iyyaka al-asada ini bahasa dulu. Min kulli tertibin dhukira fihi al-muhadzar minhu ba'da iyya. Terjemahan enggak? Enggak. Terjemahkan. I'lam awalan. Ketahuilah yang pertama bahwasanya ahli nahu berselisih pada semisal contoh iyyaka al-asada. Pada setiap terkib, kaidahnya ini babitnya, setiap terkib yang dzukira fihi disebutkan padanya al-muhadzar minhu. Pada contoh ini iyyaka al-asad, muhadzar minhunya mana? Asad. Pada setiap terkib yang di situ disebutkan muhadzar minhu ba'da iyya, setelah iyya. Min ghairi harfil 'athfi, tanpa ada huruf 'athf. Wa min ghairi dzikrin minal jarah, dan tanpa menyebutkan huruf jar. Ada khilaf. Fa jaza sibawaihi hadha tarkib. Nah ini ada faedah tambahannya. Maka sibawai membolehkan tarkib ini. Wa ja'ala al-'amila fil asad ghairul 'amil fi iyyaka. Hanya saja sibawai beda dengan penakdiran Ibnu Nadhim yang sudah lewat. Sibawai menjadikan 'amil bagi asad selain 'amil bagi iyyaka. Dibedakan. Wa ka'annaka qad qulta, ketika engkau mengatakan iyyaka al-asad. seolah-olah dikatakan ba'id nafsaka wattaqil asad, jauhilah olehmu, jauhkanlah dirimu dan takutlah, waspadalah dari apa? Asad. Nah itu. Paham ini di bawah i'rabnya? Anda juga bisa pilih yang ini. Bisa mengira dengan i'rab seperti ini. Fa'utifa jumlatun ala jumlah. Kalau seperti ini berarti pengatofan jumlah kepada jumlah. Adapun kalau kita pakai i'rabnya Ibnu Nazim maka satu jumlah, ya kan? Wa yukhad min kalamihi, ya tentunya mana yang lebih kuat dari sisi mana antara satu jumlah dengan dua jumlah? Hah? Ya dua jumlah lebih kuat tahdirnya berarti tekanannya. Ya, ada faedahnya. Wa yukhad min kalami sibawahi wa taqdirihi, dan diambil faedah dari ucapannya atau penjelasannya sibawi dan penakdirannya ini bahwasanya ya juzu an yakuna al-amil fil muhadzar ghairu al-amil fil muhadzar min. Boleh untuk amil pada muhadzar itu berbeda dengan amil dari muhadzar minhu. Ha. Wa dzahab Ibnu Nadzim, sudah tahu Ibnu Nadzim pendapatnya. Masih ingat kan? Bagaimana Ibnu Nadzim sebutkan belum? Belum ya. Wa dzahab Ibnu Nadzim ila jawazi hadza tarkib ala taqdirin akhar. Ibnu Nadzim berpendapat bolehnya ya tarkiban seperti ini di atas penakdiran yang lain selain penakdirannya si bawah tadi dengan menakdirkan dua fi'il yang berbeda pada muhadzar minhu dan muhadzarnya. Wa huwa yaitu an yuqaddar al-amil fi'lan. Nah ini. Ditakdirkan amilnya fi'lan yata'adda binafsihi ila maf'ulaini. Fi'il yang muta'addi dengan sendirinya kepada dua maf'ul. Sehingga ketika engkau mengatakan iyyaka al-asada sama dengan ucapan uhadziruka al-asada. Sama sudah lewat tadi. Fal kalam berarti jumlah wahidah khabariyah bentuknya. Kalau yang disebutkan penakdirannya oleh si bawah insya'iyah, ya kan? Paham? Oh, sudah ngantuk. Hah, minum dulu. Minum tambah ngantuk ya. Siap-siap bawa cabai. Atau misalnya lah pas ngantuk dikletus cabainya. Insya Allah hilang. Ya. Masih juga matanya dikasih. Masih juga tidur. Nah itu. Paham ini ya, berarti cara mengirab semisal iyyaka al-kadziba, iyyaka al-asada, iyyaka asy-syarra. Boleh enggak ini? Boleh enggak susun seperti ini? Ini tahdir. Siapa yang bolehkan? Ya si bawai. Dan juga yang lainnya. Thumma alam anna mahsala kalamil muallifi annaka idza qulta. Kemudian ketahuilah bahwasanya kesimpulan dari ucapan muallif bahwasanya engkau apabila berkata iyyaka minal asadi. Nah ini iyyaka minal asadi sudah tahu berarti irobnya ini kan sudah lewat. Fa hal yajuzu laka an tahdzif minal jarah wa tansib al ism alladhi kana majruran biha fataqulu iyyaka al asada. Ya, apakah boleh bagimu untuk membuang min al jarah kemudian menasabkan isimnya yang tadinya majrur dengannya sehingga dikatakan iyyaka al asada? Wal jawab, jawabnya ya ala hadza, atas pertanyaan ini, annaka law qaddarta al-amila fi iyyaka fi'lan yata'adda ila maf'ulin wahid ya'ni wa lam tuqaddir lil asadi 'amilan akhar kama qaddara sibawayh lam yajuz laka nasbul ismi alladhi kana majruran biha. Dirinci jawabannya. Boleh enggak iyyaka minal asad dibuang saja minnya kemudian menasabkan al-asada? Jawabannya atas pertanyaan ini adalah bahwasanya engkau seandainya kau menakdirkan amil pada iyyaka fi'lin yang muta'addi kepada satu maf'ul. Ya, berarti engkau tidak menakdirkan pada asad amil yang lain. Iya kan? Kama qaddara sibawi sebagaimana sibawi menakdirkannya. Ya. Lam yajuz laka nasbul asad, nasbul isim, maka tidak boleh bagimu untuk menasabkan isim al-asad itu yang tadinya majrur dengan min. Ya fataqul, kemudian kau katakan iyyaka al-asad. Tergantung menakdirannya gitu lah. Menakdiran fi'ilnya seperti apa. Kalau dalam coba iyyaka minal asad antum buang minnya sehingga menjadi iyyaka al-asad dengan penakdiran fi'il yang satu saja ya, satu fi'il saja yang muta'addi kepada satu maf'ul, enggak boleh. Ini simpulannya. Ya fataqul iyyaka asad. Kenapa? Li'anna hadza harfil jar, ini sudah lewat juga barusan. Karena pembuangan huruf jar dan menasabkan isim yang tadinya majrur itu syadz. Tuh. Wa takhrijul kalam ala syar la yajuz, membawa kalam kepada sesuatu yang syar tidak boleh. Sudah lewat ini kan tadi kan? Ya. Wa in qaddarta al-amil, adapun kalau engkau menakdirkan amil pada iyyaka fi'lan yang mutaaddi, campuran enggak apa-apa ya. Fi'lan yang mutaaddi ila tsnaini dengan sendirinya biar meringkas waktu. Ya. Ya'ni kama huwa taqdir Ibnu Nadhim, jaz, boleh. Tuh. Tergantung. Ya. Fa in kana al-muhadzar minhu, nah. Fa in kana al-muhadzar minhu an al-masriyah. Sekarang kalau yang ditahdir darinya, sesuatu yang diperingatkan darinya, dari bahayanya, an al-masriyah adalah an al-masriyah, dan silahnya contoh iyyaka min an taf'ala al-qabih. Sudah lewat juga ini, sudah bisa insyaallah. Jazalaka an tahdhifa min, boleh bagimu untuk membuang minnya. Nah ini boleh kali. Iyyaka min an taf'ala al-qabih, boleh enggak dibuang minnya? Boleh. Kalau tadi dirinci dulu. Kalau tadi cuma misal iyyaka min al-asadi, boleh enggak dibuang minnya? Dirinci dulu penakdirnya apa? Kalau penakdirannya satu fi'il saja yang muta'addi kepada satu orang, boleh. Satu fi'il yang muta'addi kepada dua, boleh. Gitu. Nah, kemudian kalau iyyaka min an taf'ala al-qabih, boleh enggak dibuang minnya? Boleh. Ini boleh. Jazalaka an tahdhif min sawa'un, sama saja aqaddarta al-amila fi'lan, apakah engkau takdirkan amilnya fi'il yang muta'addi li tsnain dua, am qaddartahu fi'lan, atau engkau menakdirkan amilnya fi'il yang muta'addi pada satu saja. Sudah lewatin. Amma in qaddartahu muta'addin li tsnain, adapun kalau engkau menakdirkan fi'ilnya amilnya yang muta'addi kepada dua, maful fal amr zahir jiddan, maka perihalnya sangat jelas, masalahnya sangat jelas. Ini akan maful bi yang pertama, maful yang kedua. Wa amma in qaddartahu muta'addin, adapun kalau engkau menakdirkan fi'il yang muta'addi kepada satu maful, karena alasannya fali an dal majrur, kenapa boleh? Karena yang majrur adalah masdar muawwal min an dan silahnya. Dan kau sudah tahu bahwasanya membuang huruf jar sebelum an jaiz fi sa'atil kalam, pada kalam yang luas. Naqlan ma fi anna wa an yattarid ma amil lafsin ka ajibtu an naqlan fi anna wa an yattarid ma amil lafsin ka ajibtu an yadu. Ah itu. Wa khulasatu ma nuridu min hadzal kalam, kesimpulannya. Kesimpulan dari apa yang kami inginkan pada pembahasan di sini, bahwasanya nurajjih sihhata qaulil qail iyyaka al-asad ala ahadi at-taqdiraini. Ala ahadi at-taqdiraini. Ya. Al-awwal an yakuna 'amilu iyya ghairu 'amil al-asad. Gitu. Wa tsani an yakuna 'amiluha wahid wa nuqaddiru fi'lan yata'adda bi nafsi. Jadi kalau iyyaka al-asad bisa dengan dua sisi. Irobnya penakdiran si bawai atau penakdirnya Ibnu Nadhim. Sudah. Sama kan? Dia cuma untuk memperkuat saja. Belum selesai ini, baru sedikit jadi baca ya. Kita ulang dari mana? Ya dari awal lagi lah. Hah? At-tahdhir tanbihul mukhatab ala amrin yajibul ihtirazu minhu. Tahdhir adalah memperingatkan mukhatab atas satu perkara yang wajib dijauhi, berhati-hati darinya. Fa in kana biyaka wa akhwati, kalau dengan iyaka lafadznya dan teman-temannya, iyaki, iyakuma, iyakum wa iyakunna, maka wajib menyembunyikan amil yang menasabkannya. Sama saja wujida atfun amla, didapati pengatofan atau tidak. Contoh bersama pengatofan iyaka wa syarra, i'rabnya sudah lewat. Ya, i'rabnya apa? Sudah lewat. Ya. Apa bayaki irobnya iya kebasyar sudah lewat. Ada berapa sisi irob? Tiga sisi irob. Sisi irob yang pertama iya kebasyar bagaimana? Bagaimana? Yang pertama ittaqi talaqi ya nafsik wa syarr. Ini penakdiran dipilih siapa? Ibnu Malik. Terus yang kedua iyyaka wa syarr, yang kedua takdirannya siapa? As-Sirafi. Nah ini kebanyakan. Juga Ibnu Ashur. Ya itu apa? Ittaqi nafsaka an tadnuwa minasy syarri wa syarr an yadnuwa minka. Dihafalkan itu. Yang satu lagi penakdirannya siapa? Ibnu Tahir dan Ibnu Kharuf, yaitu ditakdirkan untuk masing-masingnya fi'il yang berbeda. Sudah gitu. Kadang suka lupa kalau diulang-ulang ini. Ingat-ingat ya. Iyaka wa syarra. Fa iyyaka mansubun bi fi'lin mudmar wujuban wa taqdir iyyaka uhadzir. Tapi kalau iyyaka uhadzir repotnya tadi, uhadzir butuh kepada dua maf'ul ya. Ya. Wa mithaluhu bidunil 'athf. Contoh tanpa atafnya mungkin barangkali uhadzir kadang butuh satu maf'ul kadang dua maf'ul. Ya. Wa misalu biduni al-ataf, contoh tanpa atafan iyyaka anta fa'ala kadza. Ini sudah lewat berapa sisi i'rab boleh padanya? Dua sisi i'rab. Yang pertama sisi i'rabnya siapa? Ibnu An-Nadhim. Di i'rab sebagai iyyaka maf'ul bi yang pertama dan anta fa'ala maf'ul bi yang kedua ditakdirkan di situ satu fi'il yang muta'addi kepada dua maf'ul. Kemudian yang kedua i'rabnya siapa? Jumhur. Dengan menakdirkan min sebelum an. Ya, kan enak tuh kalau sudah dijelaskan i'rabnya. Iyyaka min an taf'ala kadza. Iyyaka min an taf'ala kadza. Ada minnya ini buang. Kalau ini kita i'rab sesuai dengan i'rabnya jumhur ya. Kalau kita i'rab dengan i'rabnya Ibnu Nadhim tidak ada minnya. Maf'ul bi yang kedua, itu. Wa in kana bi ghairi iyyak, adapun kalau tahzirnya dengan selain lafaz iyyak dan teman-temannya, wa huwal murad bi qaulihi, dan itulah yang dimaukan dengannya, wa ma siwahu. Jadi potongan yang sebelumnya fahamkan iyyaka wa syarra wa nahau nasab muhadhiran bi masitaruhu wajib aduna afinda li iyansub. Ya, seorang yang mentahzir menasabkan iyyaka wa syarra dan yang semisalnya. Misalnya telewat dengan amil yang lima amil yang wajib mustatir waduna abfin dan tanpa pengatofan, hukum ini wajibnya membuang amil li iya, untuk iya tetapkanlah, kalau bersama iya sendirian atau diatofkan maka apa? Wajib mustatir wujuban amilnya, gitu, paham ya? Sekarang wa masibahu satru fi'lihi lan yalzama. Mana lagi tadi? Wa in kana bi ghairiyyaka wa khadu wa masiwahu ya itu. Atau kita ulangi ya. Wa in kana bi ghairiyyaka, adapun kalau selain iyyaka dan teman-temannya, wa huwal muradu bi qaulih, dan itulah yang dimaukan dengan ucapan an-nadhi wa masiwahu, kalau bersama ya, selain iyyaka dan teman-temannya ya. Fala yajibu idmarun nasib, maka tidak wajib apa? Menyembunyikan penasab. Illa ma'al ataf, kecuali kalau bersama ataf. Maksudnya apa kalau bersama ataf? Wajib didmarkan. Ya. Illa ma'al atfi wa takrari. Kalau bersama pengatofan dan pengulangan lafadznya meskipun tanpa iya, maka amilnya wajib dibuang. Sembunyikan maksudnya. Paham ya nih? Kaqaulika, contoh ucapanmu mazi ra'saka wa saifa. Mazi ra'saka wa saifa. Mazi itu jadi mazin. Ya, munada murakham. Mazi ra'saka wa saif. Nah, i'rabnya bagaimana ini? Ada berapa sisi i'rab? Tiga sisi i'rab. Kalau sisi i'rabnya Ibnu Malik bagaimana? Mazi. Ya, ittaqi talaqi ra'saka wa saifi, gitu kan? Wahai mazi, hati-hati itu. Kepalamu terbentur apa? Pedang. Jangan bertemu pedang. Ya lain bertemu talak itu bertemu, cuma kan bertemu pedang. Ya, kegores pedang atau ke Maziro sakwa saifa. Prosesnya tadi kenapa menjadi seperti itu? Ya. Mazi, ini apa? Ittaqi talaqi. Ya rasika saif, dibuang apa di situ? Iya, dibuang amilnya dulu. Ya ittaqi, kemudian mudhafnya talaqi, sehingga disisakan di situ ra'saka wasaif. Ini wajib dibuang tidak ambilnya pada contoh ini? Wajib kenapa? Karena diatofkan. As-saif ra'saka, ini pengatofan apa kepada apa? As-saif ra'saka, ah? Al-muhadzar minhu as-saif ala muhadzar. Nah itu. Ini atful muhadzar min alal muhadzar. Takdirnya ayama zinu qi ra'saka wahdhar as-saif, ini penakdiran siapa? Yang kedua, pertama, ketiga? Yang kedua penakdirannya Ibnu Thahir dan Ibnu Khuruf. silakan juga boleh. Ya mazin, qirasaka, wahdhar as-saif. Jaga kepalamu, hati-hati dari pedang, gitu. Yang berbeda saja amilnya. Berarti kalau seperti ini berapa jumlah? Dua jumlah. Ya. Kalau penakdirannya siapa tadi? Kebanyakan dan juga Ibnu Malik, bagaimana? Satu jumlah. Penting juga mengatur jumlah-jumlah, karena kalau pengatur jumlah kepada jumlah ada mana tauqid di situ lebih penekanannya. Awi takror, kecuali juga bersama takror, pengulangan. Maka meskipun tanpa iyyaka wajib amilnya dibuang. Contoh ad-dhayghama, ad-dhayghama, ad-dhayghama, ad-dhayghama, untuk latihan huruf botnya itu. Ai ihdar ad-dhayghom, awas dhayghom. Dhayghom itu apa? Asad, singa, nama lainnya. Banyak yang namanya singa. Fa'in lam i'rabnya bagaimana? Ad-dhayghama, ad-dhayghama, taukid saja ya ini ya. Ad-dhayghama, ad-dhayghama, ya. Ihdar ad-dhayghom. Fa'in lam yakun adfun wala takrarun, kalau tidak ada ataf, tidak ada takrar, di sini yakunnya tama atau naqisah. Tama. Karena di situ mencukupkan dengan marfu'nya. Fa in lam yakun atfun, kalau dia bukan ataf, bukan pengulangan, tidak ada pengulangan, tidak ada pengatafan, jaza idmarun nasib wa idharu. Boleh menyembunyikan penasobnya, boleh pula menampakkannya. Contoh al-asada. Awas asad, singa. Kadang kalau disebutkan apa ambilnya kelamaan, kemakan dulu kakinya misalkan. Al-asados. Tapi kalau awas, kegigit dulu kakinya kan, sehingga dibuang awasnya. Singa. Langsung dia apa? Hah? Langsung dia apa? Ter. Tersadarkan ya. Singa, ular. Biasanya kan orang tahdzirnya cepat-cepatan, orang meringatkan kan. Dia cepat lari, dia cepat selamat. Gitu. Ular, langsung dia jenglit. Kabur. Ini juga boleh disebutkan ihdar al-asada, boleh. Kenapa boleh al-asada, boleh ihdar al-asada? Jawabannya apa? Karena apa? Bukan iyak. Tidak ada pengatofan, tidak ada pengulangan. Nah, itu. Fa in syita dharta, jika kamu mau silakan ditambahkan. Iya. Wa in syita admarta, kalau kamu mau silakan diidmar. Itu. Paham gini? Insyaallah ya paham ya. Cari. Ya, yang lain saya mau tanyakan. Iyakal asad. Ya, bisa seperti itu. Iyaka al asada. Tadi contoh apa? Al asada ya. Iyaka al asada ya. Iyaka al asada. Iya, ba'id nafsaka wa taqi al-asad. Ba'id nafsaka wa taqi al-asad. Gimana? Sama dengan? Ya, Ibn Thahir ya. Sama berarti ya. Ibn Thahir itu waktu mi'rab pakai ada wawunya ya. Kalau tadi kan yang lucu ada wawunya. Kalau ini enggak ada wawunya. Kalau yang di Ibn Thahir sebutkan itu ada wawunya. Kalau ini sih enggak ada wawunya, beda lagi. Iyaka al-asad ada wawunya. Kalau yang kita sebutkan tiga madhab tadi ada wawunya kan? Iyaka wal-kadzib. Nah itu. Iya berarti. Dibuang huruf atofnya. Ya. Yang lain? Mana Dan? Hamdan? Terjemahannya? Oh, yang mana, yang mana? Yang tiga. Apanya yang sama? Penakdiran awalnya. Oh, untuk iyakannya. Untuk yang berapa dan keberapa? Contoh apa sebenarnya? Contoh apa coba? Iyaka wal kadhibu. Ya, wal kadhiba. Iyaka wal kadhiba. Penakdiran fiilnya gitu untuk yang pertamanya. Iyakanya itu. Yang penting maknanya tahzir aja. Bisa ittaqi atau janib, ba'id, ihzar, bisa. Bisa. Ya, sama bisa. Iya, sama semua ya. Karena mutadinya pada satu semua kan. Sama. Yang penting semangat dengan itulah. Kayak ikhtisos itu enggak mesti akhusu kan, mesti aksidu, ani pasti menakdirkannya ani. Nahnu inna ma'asyaral anbiya ini maksudnya para nabi. Enggak mesti mana saya khususkan ya. Ya, ini sudah maksud juga ya. Sudah maksud pengkhususan juga ya ini juga. Yang saya maksud ya juga pengkhususan juga mana sama. Ya. Iyaka minal asad. Iya bisa juga. Kan berarti kalau tak tergantung menakdirnya siapa, antum mengambil madzhab siapa. Kalau antum mengambil madzhab Syafi'i kan dua ya ambilnya. Ambilnya dua. Ya bisa apa lah yang penting tahdzir isinya pas gitu. Tapi kalau antum ambil pendapat Ibnu Nadzim ya harus fi'ilnya semisal uhadzir butuh pada dua maf'ul itu. Iya kan uhadzir. Oh ya iyaka minal asad, minal asad. Ya ada minnya ya. Iyaka minal asad. Ya. Ya itu bisa ihdar atau yang semisalnya. Ihdar nafsaka minal kadzib. Ya. Iya berarti. Cuma kan kurang enak gitu ya. Kurang enak. Ini pilih yang pas lah enak. Yang lain? Kalau enggak ada kita lanjut. Soal bisa ya. Bagaimana cara mengirat tahdir dan menerapkannya. Iyaka minal asad juga fi'ilnya satu kalau itu mah ada minnya ya. Ya muta'alik minal asad muta'alik dengan ba'id. Iyaka minal asad. Berarti ba'id ya ba'id nafsaka minal asad. Minal asad muta'alik ba'id ya sudah satu aja itu mah. Fi'ilnya ditakdirin satu aja. Kecuali kalau tadi iyaka'an misalkan. Ya kan tadruma minal asad misalkan. Nah itu bisa dua. Ambilnya. Kalau minal kadzib ya, ya iya kan saja itu ambilnya. Kemudian wa syadza iya ya wa iyyahu asyadz wa an sabilil qasdi man qasan tabadz. Syadz. Syadz penggunaan tahdzir untuk mutakallim iya ya. Mentahzir diri sendiri ini jarang dalam penggunaan. Wa iyyahu apalagi iyyahu. Ya. Asyadz iyyahu asyadz dan iyyahu asyadz. Jadi iya mubtada, asyadz khabarnya. Syadz iyyaya, syadz penggunaan iyyaya untuk tahzir, mentahzir diri sendiri. Wa iyyahu mentakdir yang ghaib, asyadz lebih syadz lagi. Wa an sabilil qasdi man qasan tabadz. Dan orang yang mengkiaskan ala sabilil qasdi dengan sengaja intabad terlempar pendapatnya ya intabada tadinya intabada dibuang mana irtama terlempar terbuang orang yang mengkiaskan ya iyahu kepada iyaka dengan sengaja maka pendapatnya terbuang. Ini faham ya. Kemudian disebutkan dalam syarah haqqut tahdzir an yakuna lil mukhatab. Tahdzir sebenarnya digunakan untuk mukhatab. Seharusnya digunakan untuk mukhatab. Wa syadz majihu lil mutakallim dan syadz jarang sedikit datangnya tahzir untuk si pembicara sendiri. Kalau ikhtisas kan untuk pembicara sendiri ya, ikhtisas mah. Ya. Atau bersamanya ada yang lain. Fi qawlihi, pada contoh ucapannya, iyaya wa an yahdifa ahadukum al-arnaba. Iyaya wa an yahdifa ahadukum al-arnaba. Apanya apa? Hati-hati saya dari salah seorang di antara kalian melempar arnab dengan batu. Dibunuhnya, disembelihnya pakai batu. Ya, lihat telah ada penjelasannya dalam catatan kaki itu. Hadza atharun an Umar. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa huwa bitamamih. Ini adalah asar yang diriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu dan secara lengkapnya. Lituzakki lakum al-asalu war-rimah, hendaknya mentazkiyah, menyembelih untuk kalian dengan al-asal war-rimah. Al-asal disebutkan di situ kullu ma daqqa min al-hadid, setiap yang tajam dari al-hadid. Ada juga di tempat yang lain seperti al-khubari, yang tajam dari duri-duri itu. Kasayf, tapi di sini al-hadid, dalam tempat yang lain pepohonan yang tajam durinya. Madaqqa minal hadid kasayfi wasikin. Nah, benda tajam lah berarti ya. Ar-rimah jamhu rumhun. Ya jelas ini, tombak, iya kan? Lituzakki lakumul asalu war-rimah, hendaknya menyembelih, disembelih untuk kalian dengan al-asal, benda tajam ataupun tombak. Wa iyaya wa yahdhifa hadukumul arnab. Hati-hati diriku. Hendaknya diriku takut, waspada. Dari salah seorang di antara kalian melemparnya dengan batu. Ya. Wa yahdhif maknanya yarmi binahwi hajar. Ya, sudah. Jelaskan maknanya? Ya. Wa asyaddu minhu, yang lebih syadz lagi, maji'uhu lil ghaib, datangnya tahzir untuk yang ghaib fi qawlihi, pada ucapan seorang Arab. Idza balagha ar-rajulu 60 fa iyyahu wa iyya shawabi. Apabila seorang laki-laki sudah mencapai umur 60, iyyahu, hati-hati dirinya dari wanita-wanita yang para pemudi, gadis-gadis. Jangan dia berbuat jelek. Ada penjelasannya enggak di situ? Tidak ada. Maknanya, ya, makna bait ini. Idza balagha ar-rajulu 60 sanatan fala yatawalla'u bisyabah. Kalau seorang sudah sampai umur 60, maka dia jangan sangan sampai ngejar-ngejar merindukan gadis. Ya, anak muda juga jangan mikirkan, belajar aja. 60 apalagi. Fala yaf'alu sau'atan, dan dia jangan berbuat sesuatu yang aib, yang jelek. Ya. Ya, itu maknanya. Syaitnya jelaskan. Ya, itu apa? Iyahu. Belum selesai. Saya lanjutkan. Fal kalam jumlatun wahidah. Kalam ini satu jumlah saja. Idza balagha ar-rajulu 60 fa iyyahu wa iyya shawabi, ini satu jumlah. Fa iyyahu wa iyya shawab, satu jumlah. Fal kalamu jumlatun wahidah wa taqdir, takdirnya. Ya, kita diambil di sini penakdirannya Ibnu Malik. Fal yahzar talaqiya nafsihi. Maka hati-hatilah dari perjumpaan dirinya. Wa anfusi syawabi. Syawabi itu bernyanyi syabah. Kalau syabun pemuda, syabah pemudi berarti ya. Falyahzar talaqiya nafsihi wa anfusi syawabi. Fahudhifal fi'lu, dibuanglah fi'lnya. Liyahzar, liyahzar. Falyahzar, liyahzar artinya. Fahudhifal fi'lu wa fa'iluh. Thummal mudhafu al-awwal. Kemudian mudhaf dari yang pertama, talaqi, dibuang. Ya. Wa uniba anhu asani. Kemudian diganti dengan posisi yang kedua, nafas. Tsumma tsani, kemudian dibuang nafasnya. Nafsahu, dibuang nafasnya. Wa uniba anhu tsalits, maka diganti dengan yang ketiga, ha. Fantasaba wa infasala, maka haknya yang tadinya majrur mudhaf ilaih menjadi mansub dan munfasil. Itu kaidah ya. Dhamir kalau sudah dia tadi mutasil dibuang ambilnya menjadi apa? Munfasil. Wa ubdila anfus, sekarang yang kedua yang keduanya di situ kan disebutkan apa? Wa iya syawabi ya. Itu aslinya anfusis syawabi aslinya. Ya, aslinya apa? Anfusis syawabi. Wa ubdila anfus, kemudian anfus yang didhafahkan kepada syawab itu dibadali, diganti dengan iya. Dengan apa? Iya. Li'annaha tulaqiha fil ma'na, karena dia iya itu bertemu dengan nafas dalam makna, semakna gitu maksudnya. Paham? Semakna. Di sini paling jarang, paling syadz. Kenapa? Karena padanya ada dua, ada syudzuzan, ada dua sesuatu yang syadz menyelisih kias. Syadz yang pertama, sisi syadz yang pertama, ijtima'u hadzil fi'li wa hadzi ada perkumpulan pembuangan fi'il wa hadzi harfil amr, dan juga pembuangan huruf amr li, ya kan, liyahzar, ya kan. Di situ ada apa? Terkumpulnya pembuangan fi'il dan pembuangan huruf amr. Ma'anna lamal amri, padahal lamul amr la tuhzaf, tidak boleh dibuang. Illa fi darurah, kecuali ketika darurah syi'riyah. Jadi lamul amr boleh dibuang enggak? Tidak boleh, kecuali apa? Inda darurah. Contoh dalam ucapan penyair, Muhammadun tufdi nafsaka kullu nafsin. Muhammadun tufdi nafsaka kullu nafsin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya gitulah. Tufdi, ya, li tufdi. Setiap jiwa menggadaikan dirinya demi jiwa beliau. Hah? Apa? Muhammadun tufdi nafsaka kullu nafsin. Di situ asal li tufdi, dibuang lamnya, daruratan. Darurah. Kemudian sisi syadz yang kedua, iqamatul mudmar wa huwa iya athaniyah muqamat zahir. Iqamatul mudmar dhamir, yaitu iya yang kedua diposisikan pada posisi zahir, yaitu anfus. Ya, itu ditambahkan oleh yang lain, wa idhafatuha ila syawab, ditambah lagi iya didhafahkan kepada syawab. Nah, itu. Ya, dua lah, pokoknya itu dua. Soalnya faham ini ya. Waliqas ala syai'in min zalik, dan itu tidak bisa dikiaskan. Sama'i berarti ya. Yang datang ya tahdzir itu apa? Untuk selain mukhatab. Satu lagi. Wa kam muhadzarin bila yaj'ala mughran bihi fi kulli ma qad fussila. Baru lagi. Wa kam muhadzarin bila, maka seperti yang ditahdzir, bila iya, dengan selain iya, ij'ala mughran, ikhra ini mughran. Kalau muhadzar ini mughran, kalau muhadzar yang ditahdzir, kalau mughran disemangati gitu. Sudah lihat kan tadi definisi ikhra kan? Hah? Sudah kan? Iya. Memotivasi, mendorong mukhatab untuk mengetahui kebahagiaan dan apa? Melakukannya, ya. Perkara yang bagus saya melakukannya. Seperti muhadzarin, seperti hukumnya muhadzar dengan selain iya, bila iya, jadikanlah, saya ulangi ya, wakil muhadzarin seperti muhadzar tapi bila iya, tanpa iya kalau apa? Iqra itu. Dari yang tahdzir ada iyanya. Kalau iqra tanpa iya. Seperti halnya muhadzar bila iya. Tanpa tahdziran dengan iya, jadikanlah mughran bi. Sesuatu yang diigra, semangat, diberi semangat, dimotivasi. Fi kulli ma qad fussila, pada setiap apa yang fussila, dirinci. Lihat di situ penjelasannya. Al-ighra huwa amrul mukhatabi. Sedikit ini ighra, cuma satu baris. Anu sudah menguasai ighra satu baris. Al-ighra huwa amrul mukhatabi. Ighra adalah memerintahkan orang yang diajak bicara. Biluzumi ma yuhmad bih, untuk dia menetapi perkara yang terpuji, berpegang dengan perkara yang terpuji. Sehingga seringkali ditakdirkan ilzam, ya kan? Ilzam biluzumi ma yuhmad bih. Ya, makanya ilzam seringnya. Ya. Wa huwa katahdzir, ia hukumnya ighra seperti tahdzir, fi annahu in wujida 'athfun, dari sisi bahwasanya kalau ditemukan pengatofan atau pengulangan maka wajib idmaru nasibi, wajib menyembunyikan apa? Penasobnya. Wa illa, kalau tidak ditemukan di situ apa? Hah? Pengatofan ataupun takrar, maka apa? Tidak wajib menyembunyikan hah? Amilnya. Kenapa tidak disebutkan iya? Wala tustamal fi iya, dan tidak digunakan pada ighra iya. Nah, ini diantara perbedaannya ya. Ma'atakror ya, contoh ma'atakror. Ini ada disebutkan nanti juga. Famithalu ma yajibu ma'ahu idmarun nasib qauluka. Maka contoh dari ighra yang wajib bersamanya dibuang. Dibuang. Disembunyikan penasob adalah ucapanmu. Akhaka akhaka. Akhaka akhaka dalam ucapan penyair. Akhaka akhaka inna man la akhalahu kasain ilal hayja bi ghairi silah. Akhaka akhaka ilzam. Ya. Apa enaknya terjemahannya? Tetapi ya. Bukan tetapi, akan tetapi bukan. Tetapilah gitu. Hah? Atau apa lagi yang semisal yang itu? Pegang, pegang kadang dipahaminya tangan. Hah? Tetapilah saudaramu, saudaramu. Terus bersama saudaramu, saudaramu. Karena alasannya inna. Di kasroh karena memiliki sifat ya. Inna man la akhalah, kan orang yang tidak punya saudara. Kasra'in ilal heja biwari silah. Seperti orang yang pergi berangkat menuju medan perang tanpa senjata. Heja diantara maknanya heja, perang kan. Harb sudah lewat. Nah itu. Akhoka yang pertama itu mansub alal ighra, yang keduanya taukid. Mansub di fi'il mahdhuf takdirnya apa? Ilzam. Akhoka. Akhoka yang kedua taukid apa? Lafzi, pengulangan lafaz. Ya. Insyaallah mudah ya. Wa qauluka akhoka wal ihsana ilaihi. Ini kalau tadi yang pertama akhoka akhoka berapa? Ma takror, iya kan? Bersama takror. Wajib dibuang amilnya, ilzam, tidak boleh ditampakkan. Kalau akhoka wal ihsana ilaihi tidak boleh juga disebutkan amilnya, ilzam. Kenapa? Ya karena diathafkan dengan wawu. Akhoka wal ihsana ilaihi, ilzam akhoka wal ihsana ilaihi. Terus engkau tetapi saudaramu dan terus engkau berbuat ihsan kepadanya. Ai ilzam akhaka. Ya. Ya mungkin juga i'rabnya sama dengan digeser dengan yang sudah lewat itu ya. Dalam Al-Qur'an juga ada naqatallahi wa suqiyaha, itu maksudnya i'rab. Mana ilzam? Iya kan? Kalau di tempat yang lain, kitab yang lain maknanya i'rab ini. Ya. Naqatallahi wa suqiyaha, namanya ilzam naqatallah, jaga ini. Naqatallahi wa suqiyaha. Nafsaka wa ainaka, ini juga sama ilzam. Kenapa ya amilnya wajib dibuang? Pada dua contoh tadi, ma'atakror kedua mal ataf fal amil fihi ma mahdhufun wujuban, amil pada keduanya bersama pengulangan lafadz apa mughran, lafadz mughrabi itu mahdhuf wujuban li'anna al-athfa kal badal, karena athaf hukumnya seperti badal. Min al-lafzi bil fi'li, sebagai hukumnya bukan badal-badal menurut istilah, bukan, tapi secara lughah. Karena athaf hukumnya seperti pengganti badal dari melafazkan fi'il. Nah itu. Paham? Kenapa wajib dibuang bersama pengathafan? Karena pengathafan hukumnya, pengathafan wawu athaf itu hukumnya seperti pelafazan apa? Fi'il. Wa takrar, sedangkan takrar bi manzilatil athaf, kedudukannya seperti athaf. Ya. Selesaikan. Wa mithalu ma yalzam ma'ahu al-idmar qawluka akhaka ay ilzam akhaka. Contoh mughran bi yang yalzam ma'ahu al-idmar, mesti bersamanya diidmarkan amil ucapanmu. Hah? Ah ya. Kadang tinggal lamanya ya. Contoh apa yang tidak mesti diidmarkan bersamanya amil adalah ucapanmu akhaka. Akhaka maksudnya ilzam akhaka, tetapilah saudaramu, jaga hubungan baik bersamanya, terus kau berteman dengannya, jangan kau tinggalkan akhaka. Boleh ilzam akhaka, kenapa? Karena akhaka lafadznya tidak diulang, juga tidak diathafkan kepadanya yang lainnya. Tambahan faedah dari Al-Khubari sebutkan terakhir ini pembahasan dari apa? Al-Iqra. Zakar al-Radi, cepat. Al-Radi menyebutkan annal muhadzar minhu, ini terkait dengan tahdir ya, lewatan berarti ini, gak apa-apa ya. Zakar al-Radi annal muhadzar minhu al-mukarrar, kata al-Radi, al-muhadzar minhu yang diulang, al-muhadzar minhu al-mukarrar, yakunu zahiran. Kadang bentuknya isim yang zahir. Seperti saifaka. Ka saifaka saifaka. Tuh. Yang muhadzar minhu al-mukarrar kadang zahir. Saifaka saifaka, zahir kan? Yang diulangnya kan zahir, saifaka saifaka. Mudmar, kadang mudmar wa mudmaran. Apa? Wa mudmaran, contoh iyyaka wa iyyahu iyyahu. Ya. Iyyaka wa iyyahu iyyahu. Iyyaka wa iyyahu iyyahu wa iyyaya iyyaya. Itu al-muhadzar minhunya. Iyyaka wa iyyahu, hati-hati kamu dari dia gitu loh. Ya, hati-hati kamu dari dia. Di sini muhadzar minhunya mana? Iyahu, diulang kan? Iyahu, iyahu. Iyaka wa iyahu, iyahu. Enggak ngerti mungkin kalau enggak belajar ya. Iyaka, iyahu, iyahu, iyahu. Apa sih? Lagi pikir apa sih? Nah itu tahzir itu. Hati-hati kamu dari dia. Bahaya dia itu, bahaya. Ya. Di sini diulang kan muhadzar minhunya iyahu. Dhamir, boleh juga. Iyaya, iyaya. Ya. Wa fil hama' disebutkan dalam al-hama' tulisan kitabnya Asyuti Hamul Hawami' anna al-muhadzar minhu qad yakunu dhamira ghaibin, disebutkan dalam al-hama' Hamul Hawami' oleh Asyuti rahimahullah bahwasanya al-muhadzar minhu kadang qad yakunu dhamir ghaibin, bentuknya dhamir ghaib. Apa? Muhadzar minhu kadang bentuknya apa? Dhamir ghaib ma'tufan 'alal muhadzar, dalam keadaan dhamir ghaib ini diathafkan kepada muhadzar. Berarti muhadzar minhu bentuknya dhamir ghaib diathafkan kepada muhadzar, isim zahir. Contoh ucapan penyair, fala tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu. Saya ulangi ya, kadang al-muhadzar minhu dhamir ghaib diathafkan kepada al-muhadzar, kepada muhadzar, muhadzarnya dhamir yang lain atau isim yang lain. Contoh falatashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu, tuh falatashab, jangan kau berteman dengan orang yang bodoh. Akhal jahl bukan temannya orang bodoh ya, bukan, ini kunyah orang yang bodoh. Kalau Abu Naum biasa apa itu, suka tidur gitu kan. Akhal jahl ya orang yang bodoh gitu. Kalau akhul fahmi, orang yang punya pemahaman. Wa iyyaka wa iyyahu, hati-hati kamu dari dia, jauhi olehmu dia. Di sini iyyahu muhadzar minhunya dhamir ghaib kan, diathafkan kepada yang lain. Iyyaka dhamir mukhatab. Muhadzar minhu, iyyahu muhadzarnya iyyaka. Iyyaka hati-hati kamu, wa iyyahu dari dia. Fa iyyahu huna, maka iyyahu di sini hukmul asadi. Hukumnya sama seperti kalimat asad. Pada contoh iyyaka wal asada. Ya, sama. Hukumnya seperti simbohir gitu ya. Iyyaka wa iyyahu di sini iyyahu hukumnya seperti al asad. Pada contoh kata iyyaka wal asada. Fa ala hadza, maka atas dasar ini la yakunu tahdzir bi dhamirai. Atas dasar ini maka jadilah tahdzir dengan dhamirai. Dengan dua dhamir ghaib dan mutakalim syadzan, bukan perkara yang syadz gitu. Itu maksudnya tuh. Saya lupa membawakan yang ini. Kata Ar-Radi demikian. Iya. Tidak syadz kalau sebelumnya kan dari syadz kan? Iya. Saya ulangi, fa iyyahu huna hukmul asad. Fa iyyaka wal asada. Fa iyyaka wal asad gitu. Fa'ala hadha atas asal ini la yakunu tahdzir bi dhamirai, tidaklah tahdzir dengan dua dhamir al-ghaibah wa takallum syadzan. Maksudnya ke situ illa kecuali syadz ini illa idza ja'ala muhadzaran la muhadzaran minhu. Kecuali kalau dhamir ghaibnya itu dijadikan muhadzar, bukan muhadzar minhu. Yang syadz itu kalau dia dijadikan apa? Muhadzar dhamir ghaibnya. Tapi kalau muhadzar minhu? Tidak, gitu intinya. Ya. Selesai. Difahami? Ini maksud bahwa kata ini untuk menjelaskan ini. Bahwasanya syadznya menantangkan dhamir untuk tahdzir itu ketika diterapkan untuk apa? Muhadzar ya. Kalau untuk muhadzar minhu? Tidak. Sama seperti posisi isim dhahir. Iyaka wal asad. Iyaka wa iyyahu. Dalam bahasa tadi yang masyhur sering kita dengar ya. Fala tashab akhal jahli wa iyaka wa iyyahu. Cukup sampai sini insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk ke pembahasan yang baru yaitu asmaul af'al wal aswat, nama-nama fi'il, isim-isim fi'il dan juga suara. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.